Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan membahas hukum-hukum terkait dengan iddah atau masa iddah. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, kita mempelajari beberapa hukum terkait dengan pernikahan sampai pada pembahasan perceraian. Nah, masa iddah sangat penting kita ketahui karena ini adalah masa penungguan bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, hikmah daripada masa iddah, di mana seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati, dia menjalani masa iddah yang bermacam-macam. Nanti ada perinciannya insyaallah. Maka masa iddah tersebut yang ditetapkan oleh syariat memiliki hikmah-hikmah yang besar. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, fahiya istibra'u rahimil mar'ah minal hamil li'alla yahsula ikhtilatu al-ansab. Pertama, hikmahnya adalah membersihkan rahim seorang wanita dari kandungan sehingga tidak terjadi percampuran nasab. Misalnya seorang wanita dicerai, kalau dia langsung menikah lagi, bisa jadi tercampur nasabnya. Dalam arti mungkin ya dia telah menuju kehamilan, sudah ada pembuahan menuju kepada kehamilan, kemudian dicerai oleh suaminya, kemudian dinikahi oleh lelaki lain, dan terjadilah percampuran nasab di situ. Nah, maka dari itu syariat menetapkan adanya masa iddah. Dan bahkan bukan hanya itu, kita telah terangkan juga pada pembahasan sebelumnya hukum-hukum terkait dengan perceraian, kapan cerai yang sunnah sesuai tuntunan Nabi dan kapan cerai yang bid'ah yang tidak sesuai tuntunan Nabi. Kita telah lewati pembahasan itu. Jadi di sini dengan masa iddah yang dijalani seorang wanita yang dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka akan jelas wanita itu posisi rahimnya bersih dari kandungan atau isi ada janin di dalam. Nah, ini pentingnya masa iddah. Setelah selesai iddah, maka dipastikan bahwa si wanita bersih dari kehamilan. Ketika itulah diizinkan oleh syariat untuk menikah kembali. Kemudian hikmah yang lain, wa kadzalika itahatul fursah lizauj al-mutalliq liyuraji'a idza nadima, yaitu memberi kesempatan bagi suami yang menceraikan untuk rujuk apabila cerai tersebut cerai yang pertama atau kedua. Dengan masa iddah yang cukup, maka suami mungkin akan berpikir kembali, mungkin akan ingat, mungkin akan menyesal, sehingga mungkin dia akan rujuk kembali ke istrinya dan menempuh kembali kehidupan bersama istrinya. Jadi ada kesempatan untuk berpikir atau menyesal dan kembali kepada istrinya. Kemudian hikmah berikutnya, wa minal hikmah aidha ta'zim 'aqdin nikah wa anna lahu hurmah, yaitu menghargai akad nikah, dan akad nikah itu memiliki kedudukan yang perlu dihargai, sehingga tidak sembarangan cerai kemudian sudah si istri mau nikah lagi terserah tanpa ada masa iddah. Nah, perlunya masa iddah ini perceraian dari suatu pernikahan yang syar'i, pernikahan yang Allah katakan mitsaqun ghalidz, perjanjian yang kuat, yang kokoh. Apa akan pudar begitu saja? Seolah-olah tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tidak demikian dalam agama. Akad pernikahan punya kehormatan yang perlu dijaga, perlu dihargai, sehingga diberi kesempatan pada masa iddah tersebut untuk mereka semua berpikir dengan baik, dengan jernih, ya, apakah nanti akan kembali rujuk atau tidak. Kemudian hikmah yang lain, ta'zimu haqqiz zauj al-mutalliq, menghargai hak suami, karena perceraian seperti yang kita ketahui banyak sebab. Bisa jadi sebabnya dari pihak istri, walaupun bisa jadi pula sebabnya dari pihak suami. Ketika misalnya perceraian itu karena kesalahan sang istri, sehingga suami melontarkan kata-kata cerai, padahal sebetulnya dia kurang menghendaki perceraian tersebut, maka adanya masa iddah ini dalam rangka juga menghormati hak dia yang selama ini membangun keluarga, selama ini menafkahi, selama ini mencukupi dan seterusnya. Jadi ini ada unsur ta'zim hak az-zauj, menghargai hak suami. Kemudian wa fiha aidha siyanatu haqqil hamil law ka fima law kanatil mufaraqah hamilan. Hikmah yang lain yaitu menjaga hak kandungan bila mana wanita yang kita bicarakan adalah wanita yang ditinggal mati suaminya. wanita yang dicerai, hamil, ya, atau ditinggal mati suaminya. Jadi di antara keadaan masa iddah adalah ketika si istri yang ditinggal mati suami atau dicerai adalah wanita yang hamil. Nah, di sini kita memberikan hak janin tersebut, memberikan hak janin tersebut sampai dia terlahirkan, ya, baru ketika itu diizinkan bagi ibunya untuk menikah kembali. Nah, ini beberapa hikmah dari masa iddah yang ditetapkan oleh syariat. Tentunya di sana ada hikmah-hikmah yang lain yang kita terkadang kurang menjangkaunya, atau ada juga yang bisa kita jangkau hikmah-hikmahnya. Yang jelas semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan hikmah. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya untuk perincian masa iddah, masa penungguan bagi wanita-wanita tersebut yang dimaksud, diterangkan oleh Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ad-Durarul Wahiyah dan syarahnya Ad-Darari Al-Mudhiyah. Beliau mengatakan, hiya lit-talaki minal hamil bil-wad'i. Kita baca secara global dulu. Hiya lit-talaki minal hamil bil-wad'i. Masa iddah bagi wanita hamil yang dicerai adalah dengan melahirkan. Wa minal haid bi thalathi hiyaf. Bila wanita itu wanita yang masih mengalami haid dan tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Masa iddah 3 kali haid. Wa min ghairihima bi thalathati ashhur. Dan untuk selain keduanya, maka masa iddah adalah 3 bulan. Walil wafati bi arba'ati ashhur wa 'ashr. Adapun wanita yang ditinggal mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Wa in kanat hamilan fabil wad'i. Kalau dia wanita yang hamil ditinggal mati, juga dengan melahirkan, masa iddahnya melahirkan. Wala iddata ala ghairi madkhulatin. Dan tidak ada masa iddah bagi wanita yang belum digauli. Nah, ini secara ringkas macam-macam iddah. Kita akan baca lebih lanjut keterangan beliau dan dalil-dalil terkait hal ini. Yang pertama disebutkan tadi bahwa masa iddah bagi wanita yang hamil ketika dicerai dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Kapan dia melahirkan? Apakah setelah 9 bulan atau bahkan setelah seminggu? Tergantung, ya. Intinya adalah kapan melahirkan. Karena bisa jadi kalau dia dicerai di awal-awal masa kehamilan, berarti masa iddahnya mungkin panjang, ya. 8 bulan, 9 bulan melahirkan baru selesai masa iddah. Tapi kalau dia dicerai dalam kondisi hamil tua, barangkali sebulan setelahnya sudah melahirkan, atau bahkan mungkin setengah bulan, atau bahkan kurang, seandainya pun satu hari, maka masa iddahnya sudah selesai. Misalnya sekarang dicerai, besok melahirkan, maka habis masa iddah. Hal ini terkait dengan atau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wa ulatul ahmal, dan wanita-wanita yang memiliki kandungan, ajaluhunna, waktu penungguan mereka atau masa iddah mereka, ayyadhna hamlahunna, yaitu mereka melahirkan kandungan mereka. Itu masa iddah mereka dengan melahirkan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ummu Salamah, anna imra'atan min aslam yuqalu laha Ummu Subay'ah. Ketika itu ada seorang wanita dari Bani Aslam, beliau bernama Subay'ah. Kanat tahta zawjiha wa tuwfiya hiya wa hiya hubla. Dia ditinggal mati suaminya. Ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia hamil. Fa khatabaha Abu Sanabil bin Ba'kak fa abat an tankihahu. Lalu setelah meninggalnya sang suami, dia dilamar oleh seorang yang bernama Abu As-Sanabil. Namun Subay'ah menolak. Maka Abu As-Sanabil mengatakan kepada Subay'ah, wallahi ma yusluh an tankihi hatta ta'taddi akhiral ajalain. Demi Allah, kamu tidak boleh menikah sampai kamu menjalani masa iddah yang paling panjang. Apa maksudnya? Maksudnya di sini terkait dengan wanita yang ditinggal mati kemudian hamil. Di sini kan apakah mau menunggu 4 bulan 10 hari dengan alasan karena ditinggal mati suaminya, atau menunggu sampai melahirkan. Kata Abu Sanabil, kamu tergantung yang paling lama yang mana, baru kamu boleh menikah. Kemudian berlalu waktu, ternyata 10 hari setelah itu dia melahirkan. Datanglah akhirnya Subay'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang keadaannya. Dia kalau dianggap sebagai wanita yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia melihat dari kehamilan wanita yang hamil kemudian melahirkan, dia sudah habis masa iddahnya dengan berlalu 10 hari karena dia telah melahirkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ingkihi, kamu sudah boleh menikah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil, apakah dia dicerai atau dia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Ya. Masa iddahnya dengan melahirkan. Kemudian berikutnya, yaitu masa iddah bagi wanita yang sudah haid. Artinya wanita dewasa sudah haid dan masih haid, karena di sini ada keadaan wanita pertama belum mengalami masa haid, ya kan? Kemudian setelah itu masuk ke fase wanita dewasa yang sudah haid. Nanti sudah usia tua, haid berhenti, tidak lagi haid, menopause. Nah, masing-masing ada tuntunannya. Adapun wanita yang haid, sudah dewasa, haid dan masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Masa iddahnya adalah 3 kali haid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurra." Wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang dicerai, yatarabbasna, mereka menunggu, bi anfusihinna, dengan diri mereka, 3 qurra, selama 3 qurra. Nah, qurra ini artinya menurut pendapat yang lebih kuat adalah haid. Ada perbedaan pendapat ulama tentang makna 3 qurra, ya, qaf, ra, waw, hamzah, qurra. Ini sebagian ulama mengatakan ini masa suci, ya, bukan masa haid, tapi pendapat yang lebih kuat ini masa haid. Jadi 3 qurra berarti 3 kali masa haid. Jadi misalnya seperti yang kita telah terangkan pada kesempatan sebelumnya, bahwa wanita yang dicerai, cerai yang sesuai dengan sunnah adalah apa waktunya? Adalah di masa suci yang belum digauli, ya. Kalau cerai di masa haid itu cerai yang bid'ah. Atau cerai di masa suci tapi telah digauli, ini juga tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Makanya orang mau cerai itu ya berpikir, ya, jangan spontan-spontan marah langsung cerai, marah langsung cerai. Ya kan? Itu enggak benar. Itu secara adab akhlak yang enggak benar, secara tuntunan syariat enggak benar. Kalau seperti itu, bagaimana dia akan menyesuaikan waktu yang sunnah? Kalau marah ketika istrinya haid, langsung dia cerai, jatuh dalam bid'ah dia. Cerai yang bid'ah. Atau tadi kita sebutkan, marah kepada istrinya, ya, di masa suci yang telah dia gauli. Ini juga menyelisih tuntunan. Nah, inilah pentingnya bahwa seorang ingin menjatuhkan talak atau cerai itu berpikir masa depannya. Masa depan dirinya, istrinya, anak-anaknya, rumah tangganya, termasuk berpikir ini waktu yang diperbolehkan atau tidak. Nah, kembali kepada masalah kita. Jadi waktu yang diperbolehkan adalah masa suci yang belum digauli. Nah, bagaimana menghitung masa iddah? Menghitungnya berarti nanti setelah ini berlalu sekian waktu jatuh haid, ya kan? Haid pertama, kemudian suci, kemudian haid, haid kedua, kemudian suci, kemudian haid, haid ketiga. Selesai masa haid yang ketiga, sudah, berarti masa iddah telah habis. Kalau masa iddah telah habis, berarti betul-betul sudah bukan istrinya, ya, sudah pisah semuanya. Bukan istrinya, bukan mahramnya, tidak ada nafkah, tidak ada kewajiban apa memberi tempat tinggal dan seterusnya. Kalau masih dalam masa iddah, kemarin kita sempat sebutkan juga, wanita yang dicerai masih istrinya, masih mahramnya, masih satu rumah, pergi diantar kemana-mana masih kewajiban suami. Nah, itu selama masa iddah. Tapi kalau tadi kita contohkan sudah 3 kali haid tidak ada rujuk, betul-betul sudah pisah. Ya. Disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi mengatakan tentang seorang wanita, ta'tadda an atau ta'taddu bi thalathi hiyab. Ta'taddu bi thalathi hiyab. Hendaknya dia ta'tadd menunggu 3 kali haid. Ini dikatakan oleh Nabi SAW kepada seorang wanita bernama Barirah. Seorang wanita bernama Barirah cerai dengan suaminya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk menunggu atau menjalani masa iddah selama 3 kali haid. Umirat Bariratu an ta'tadda bi thalathi hiyadhin. Barirah diperintahkan untuk menunggu selama 3 masa haid. Ya. Kemudian berikutnya, selain keduanya, tadi kita contohkan pertama apa, atau kita sebutkan pertama wanita yang hamil, yang kedua wanita yang haid. Nah, selain keduanya, yakni wanita yang tidak hamil dan wanita yang tidak haid, ini mencakup 2 golongan. Pertama, wanita yang belum haid sama sekali, mungkin dia menikah masih anak-anak, ya, walaupun secara praktek jarang di masyarakat kita sekarang, ya. Tapi namanya mungkin saja, di zaman dulu biasa. Bahkan Nabi menikahi Aisyah ketika umur atau ketika masa belum haid. Ya, sekedar akad saja dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang mungkin saja seorang wanita belum haid menikah kemudian dicerai. Ya, menikah kemudian dicerai. Yang kedua, wanita yang sudah tidak lagi haid. Istilahnya dalam bahasa Arab ajisah. Ajisah, ya. Ajisah ini yang sudah tidak haid. Naam, sudah tidak haid atau menopause. Untuk mereka ini masa iddah dijalani selama salah satu ashur, selama 3 bulan, ya, dijalani masa iddah selama 3 bulan, salah satu ashur. Hal ini seperti yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala pada surat At-Talaq ayat yang 4 juga. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum idirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashur wallai lam yahidna. Dan wanita-wanita yang sudah putus dari haid dari istri-istri kalian, bila kalian ragu, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Wallai lam yahidna, dan juga wanita-wanita yang belum mengalami masa haid. Jadi ini 2 golongan, ya. Wanita yang belum haid dan yang sudah tidak lagi haid. Maka masa iddah dijalani selama 3 bulan. Tentu perhitungan bulan di sini dengan bulan Qamariyah atau Hijriyah. Ya, dihitung Ya, dihitung 29 hari atau 30 hari satu bulannya. 29 atau 30 hari. Kemudian di sini ada suatu masalah yang disebut oleh sebagian ulama rahimahumullah, yaitu kalau ada seorang wanita berhenti haidnya sementara dia secara usia belum usia-usia yang putus dari haid, masih muda, anggap misalnya 30 tahun, 40 tahun, umumnya masih menjalani masa haid. Nah, tapi wanita tersebut terputus dari haidnya. Kalau seperti ini, bagaimana masa iddahnya? Apakah dia menunggu haid datang atau mengikuti wanita yang tidak haid? Terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan ya tunggu sampai datang haidnya, kemudian dihitung sebagaimana disebutkan, yaitu 3 kali haid. Namun pendapat ini lemah. Yang lebih kuat menurut Asy-Syaukani rahimahullah, bahwa kalau memang sudah putus dari haid karena penyakit ya, atau karena kondisi-kondisi tertentu, sebagian orang mengalami hal seperti itu, maka masa iddahnya mengikuti yang tidak haid karena usia, maka dia jalani selama 3 bulan ya, masa iddahnya selama 3 bulan. Kemudian berikutnya adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Kapan masa atau berapa lama masa haid, masa iddah dia jalani? Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddah baginya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Hal ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Dan wanita-wanita walladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang wafat di antara kalian, wa yadharuna azwaja, lalu meninggalkan istri. Orang-orang yang wafat di antara kalian kemudian meninggalkan istri. Maka yatarabbasna, para istri itu menunggu, bi anfusihin 4 ashhurin wa 10, menunggu 4 bulan 10 hari. Ya. Ini masa iddah bagi mereka, 4 bulan 10 hari. Kemudian di sini ada masalah juga yang tadi kita sebutkan, maka kita ingatkan lagi, yaitu pada kasus wanita yang ditinggal mati suaminya tapi hamil. Nah, ini perlu kita tegaskan lagi, kita ulangi, karena di sini dia antara dua masa iddah. Kalau dia mengacu kepada wanita yang ditinggal mati, maka 4 bulan 10 hari. Kalau dia mengacu kepada kehamilan, maka dia mengikuti kapan lahirnya. Nah, mana yang dia pakai? Nah, untuk kasus ini maka dia memakai apa masa kelahiran. Seperti kasus yang tadi kita sebutkan, yaitu sahabat wanita yang bernama Subay'ah Al-Aslamiyah, di mana dia diberitahu oleh Abu Sanabil bahwa dia memakai yang paling lama. Tapi oleh Nabi SAW dibantah, dan beliau SAW mengizinkan Subay'ah untuk menikah kembali setelah melahirkan. Padahal baru lewat 10 hari dari kematian suaminya. Nah, jadi wanita yang hamil, apakah dia dicerai atau ditinggal mati suami, maka masa iddah dengan melahirkan. Dan kalau kita melihat kepada hikmah yang pertama tadi kita sebutkan, karena dengan melahirkan maka jelas rahim sudah bersih. Sudah jelas bahwa dia tidak membawa kandungan dari suami yang pertama. Selanjutnya, Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wala iddata ala ghairi madkhulah, wala iddata ala ghairi madkhulatin, dan tidak ada iddah bagi ghairi madkhulah, tidak ada iddah bagi istri yang belum digauli. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita dinikahi kemudian belum digauli dan kemudian dicerai. Nah, mungkin saja itu terjadi. Ya, belum digauli sudah dicerai. Kalau seperti ini maka tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-49. Ya. Pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-49. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, apabila kalian menikahi wanita-wanita beriman, thumma talaqtumuhunna, lalu kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggauli mereka, fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak memiliki iddah. Kalian tidak memiliki iddah. Ya. Nah, jadi ini hukum yang khusus bagi wanita-wanita yang belum digauli kemudian dicerai. Dan kalau kita melihat kepada hikmah-hikmah yang kita sebutkan di awal tadi, ini sangat sesuai dengan hikmah-hikmah tersebut. Karena kalau dia belum digauli maka jelas rahim masih bersih. Sehingga tidak akan ada ikhtilatun nasab, percampuran nasab tidak akan ada. Maka kalau dia setelah itu langsung menikah lagi diperbolehkan. Terkecuali di sini wanita yang ditinggal mati ya, sekalipun belum digauli. Ya. Kalau tadi kita bicara yang dicerai, ya. Tapi kalau dia belum digauli, namun bukan dicerai, tapi ditinggal mati. Kalau kata orang kita, istilah di sini cerai mati, gitu ya, kata orang. Padahal kalau mati ya bukan cerai, ya. Nah, kalau seperti itu maka tetap dia menunggu 4 bulan 10 hari. Wanita yang ditinggal mati sekalipun belum digauli, dia tetap menunggu selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini karena hikmah yang lain, yaitu masa berkabung atas wafatnya sang suami. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, iddatul wafati wajibatun bil maut. Ini menerangkan hal tadi di atas. Iddatul wafat, masa iddah karena kematian, wajibatun, maka wajib dijalani dengan kematian suami itu. Dakhala aw lam yadkhul biha, apakah sang suami telah menggauli istrinya atau belum. Li'umumil Qur'ani was sunnah wattifaqin nas, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Keumuman ayat Al-Qur'an dan hadis menyatakan demikian. Walaysa al-maqsud min iddatil wafat istibra' ar-rahim wala hiya ta'abbudun mahdhun, dan bukan tujuan daripada iddah karena ditinggal mati adalah untuk membebaskan rahim dari kandungan. Wala hiya ta'abbudun mahdhun, bukan pula ini murni pelaksanaan ibadah, tapi mesti di sana ada hikmah-hikmah, ya, di antaranya tadi menghormati hak suami, ya, menghargai suami dengan masa berkabung yang dilakukan oleh sang istri, sehingga tidak pantas, ya. Memang kalau istrinya ditinggal mati karena belum digauli, ya, suami wafat langsung dia sehari berikutnya menikah, sangat tidak pantas, ya kan. Keluarga sedih, orang sedih, malah dia menikah. Maka dari itu, sekalipun dia belum digauli, tetap dia wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan wanita yang ditinggal mati, di samping dia menjalani masa iddah, di samping dia menjalani masa iddah, dia pun mesti menjalani masa ihdad. Ihdad, ya, iddah dengan ihdad, apa bedanya itu? Ya, sepertinya itu berbarengan, ya, secara pelaksanaan. Kalau iddah itu ya tadi masa menunggu selama waktu yang ditentukan, ihdad yakni dia tidak berdandan, tidak memakai hiasan-hiasan, dan tidak keluar rumah kecuali pada kondisi tertentu selama waktu itu juga, 4 bulan 10 hari. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين. Dan wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal wafat oleh suami, ترك التزين, dia mesti meninggalkan hias-hiasan. wal muqit fil bait, dan tetap tinggal di rumah. Alladhi kanat fihi, yang sebelumnya dia tinggal di rumah tersebut. Ya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan masa iddah tadi. Disebut dengan masa iddah. Nah, masa iddah memiliki hukum-hukum yang perlu kita ketahui bagi wanita tersebut. Yaitu disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Annahu yajibu an ta'adadda al-mutawaffa anha fil manzil alladhi mata zawjuha wa hiya fih. Dia wajib menunggu masa iddah di rumah tersebut yang dia di sana ketika sang suami wafat, yakni di rumahnya. Fala yajuzu laha an tatahawwal anhu illa li'udrin, sehingga dia tidak boleh berpindah darinya kecuali kalau ada alasan yang syar'i. Karena Nabi SAW bersabda, umkusi fi baitiki, kepada seorang wanita sahabat, beliau katakan, umkusi fi baitiki, tetaplah kamu di rumahmu. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, i'taddi fil baitil ladhi ataki fihi na'yu zawjuki, zawjiki. Tunggulah masa iddah itu di rumah yang datang kepadamu berita kematian suamimu dan kamu saat itu berada di sana. Nah, ini masa ihdad. Kemudian berikutnya kata Syekh Al-Fauzan, fa ini turrat ila tahawul ila baiti ghairihi. Kalau dia terpaksa pindah bagaimana? Karena mungkin ya ada hal-hal tertentu. Kata beliau, fa in khafat ala nafsiha, kalau dia khawatir terhadap dirinya, artinya dia di suatu tempat atau suatu rumah yang tidak aman baginya, tidak aman dari gangguan-gangguan, atau rumah itu adalah rumah kontrakan yang dia mesti pergi meninggalkannya, maka dalam keadaan seperti ini ya, dia boleh berpindah dari rumah tersebut ke tempat yang lain. Kemudian hukum yang lain terkait dengan wanita yang menjalani masa ihdad, yaitu dia tidak boleh keluar dari rumah tersebut illa lihajat wa yajuzu lil mu'taddah min wafati az-zawj al-khuruj min al-bait li hajatiha fi an-nahar. Jadi dia tidak boleh kecuali di siang hari keluar untuk keperluannya. La fil lail, tidak di malam hari. Boleh keluar di siang hari untuk keperluan-keperluan, dan ini bukan untuk keperluan yang sia-sia atau sekedar main-main ya. Tapi memang suatu hal yang penting. Anggap misalnya dia ingin membeli sesuatu kepentingan kehidupan kesehariannya. Nah, di siang hari boleh keluar rumah. Malam hari jangan. Kemudian berikutnya, dia dilarang untuk memakai hias-hiasan. Ya, hias-hiasan yang itu mungkin berupa hal yang bermacam-macam. Bisa jadi hias-hiasan berupa memang perhiasan yang biasa dipakai, kalung, gelang, anting-anting dan seterusnya, untuk menghiasi dirinya. Atau juga hiasan itu di pakaiannya, artinya pakaian yang memang dengannya dia tampil berhias dengan pakaian itu, tampak tidak seperti biasanya dengan pakaian tersebut. Ini pun dia tinggalkan. Atau misalnya memakai celak, ya, pewangian. Ini semuanya adalah bentuk at-tazayyun, hias-hiasan. Ini semua jangan dilakukan. Ini semua jangan dilakukan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hal ini, bahwa hadza min tamami mahasini hadhihi syariah wa hikmatiha wa ri'ayatiha li masalihil ibad. Ini termasuk dari kesempurnaan kebaikan syariat Islam dan hikmah-hikmah mulia dari syariat Islam. Fa'in al-ihdad al-mayyit min ta'zimi musibatil maut. Karena masa ihdad atas kematian suami ini dalam rangka untuk menilai besarnya musibah kematian sang suami. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan menyebutkan, walaisa lil ihdad libasun khas. Untuk menjalani masa ihdad ini juga tidak ada pakaian tertentu. Artinya masa berkabung dalam Islam tidak ada pakaian tertentu, ya. Cuma tadi bagi wanita tadi jangan berhias. Tapi tidak ada pakaian tertentu. Sebagian orang mungkin meyakini ada jenis-jenis pakaian tertentu, pakai hitam-hitam terus, ya, atau yang sejenisnya. Tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Pakai pakaian biasa, yang penting tidak mengandung hias-hiasan. Ya, itu bagi wanita yang menjalani masa ihdad. Dan masa berkabung seperti ini atas suatu musibah kematian dibolehkan dalam Islam dengan aturannya, yaitu bahwa ketika meninggal selain suami, seorang boleh berkabung merasakan kesedihan dan mungkin tidak beraktivitas dan lain-lain karena kesedihan, menangis. Paling banyak 3 hari. Paling banyak 3 hari. Kecuali kepada suami, maka 4 bulan 10 hari. Dan hal seperti ini telah berlangsung sejak zaman jahiliyah. Tapi di zaman jahiliyah berlangsung dalam keadaan yang sangat buruk. Nanti kita akan sebutkan sebagian hadis Nabi SAW yang menceritakan bagaimana di masa jahiliyah. Sebelum itu, terkait dengan ihdad ini, Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin muslimah tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir an tuhidda fawqa thalathati ayyam, untuk menjalani masa ihdad lebih dari 3 hari, 3 malam atau 3 hari, illa ala zawjiha, kecuali kepada suaminya, 14 ashhurin wa 10, yaitu 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi itu yang dibolehkan oleh Rasulullah, kalau untuk orang lain 3 hari saja. Dan pernah Nabi SAW mengatakan kepada keluarga Ja'far bin Abi Thalib setelah wafatnya, Ja'far bin Abi Thalib, keluarga tersebut sangat sedih karena ini kepala keluarga, ya, sang bapak wafat. Alhamdulillah sebagai syahid fi sabilillah. Namun beliau meninggalkan anak-anak kecil sehingga anak-anak itu sangat sedih. Maka Nabi membiarkan mereka selama 3 hari. Setelah itu kata Nabi, setelah 3 hari ini jangan ada lagi yang menangisi Ja'far. Sudah, tidak boleh lagi menangis. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, dari hadis Ummu Salamah juga, anna imra'atan tuwfiya zawjuha, bahwa seorang wanita ditinggal mati suaminya. Kemudian wanita tersebut yakni mengalami sesuatu di matanya. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk memakai celak. Ya, mungkin ada sesuatu di matanya, sakit mungkin, sehingga mungkin ingin dipakai celak. Ya. Nabi mengatakan, la taktahil, tetap tidak boleh. Kemudian Nabi mengingatkan, dulu di zaman jahiliyah, orang-orang yang mengalami masa berkabung di masa itu dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Ya. Yaitu dia mesti tinggal di rumah yang paling buruk. Kemudian terus tinggal di situ selama 1 tahun. Jadi dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Tidak berhias, tidak mandi, tidak apa-apa, sudah di rumah yang paling buruk, di dalam terus selama 1 tahun. Ya. Maka Islam menghapus hukum tersebut. Islam menentang hukum tersebut dalam Islam. Kemudian diberi waktu 4 bulan 10 hari. Itu pun dengan banyak keringanan. Yang dilarang hanya tazayyun, berhias dan keluar rumah. Itu pun terkecuali kalau ada keperluan. Maka dari itu sudah banyak diberi keringanan. Tidak boleh hal-hal tertentu saja. Tidak seperti di masa jahiliyah yang mereka masa menunggunya sampai 1 tahun. Dan dalam kondisi yang sangat buruk. Kemudian juga ada hal-hal yang lain yang terkait dengan masa iddah, yaitu melamar wanita yang ditinggal mati. Disebutkan bahwa selama masa iddah wanita yang ditinggal mati tidak boleh seseorang secara terang-terangan melamarnya. Tidak boleh melamar wanita itu dengan terang-terangan setelah ditinggal mati suaminya. Namun diperbolehkan menggunakan kata-kata sindiran. Kalau melamar betul-betul tidak boleh. Kalau menggunakan kata-kata sindiran yang terpahami nanti dia akan melamar, maka diperbolehkan. Misalnya dia mengatakan, orang seperti kamu insya Allah nanti akan ada yang menikahinya. Misalnya seperti itu. Nah itu kata-kata sindiran tidak terang-terangan itu diperbolehkan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 235. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Dan tidak ada dosa atas kalian pada sindiran yang kalian lakukan, yakni kepada wanita yang ditinggal mati itu. Min khidbatin nisa, yakni sindiran untuk melamar, bukan terus terang melamar. Nah, kurang lebih itu beberapa hal yang terkait dengan hukum-hukum iddah dan ihdad. Allahu a'lam bishawab. Sementara kita cukup dulu. Pertanyaan, apakah yang dimaksud tidak boleh berhias di kala masa iddah? Apakah berarti diperbolehkan berdandan, berhias serta melakukan hal yang dilarang sama masa iddah ketika masa iddah selesai? Ini berhias dan sejenisnya terkait dengan ihdad, ya, bukan iddah. Ihdad itu untuk wanita yang ditinggal mati, ya, jangan salah paham, ya. Hukum ihdad itu untuk wanita yang ditinggal mati. Dia lakukan selama 4 bulan 10 hari. Dia lakukan selama 4 bulan 10 hari tidak boleh berhias. Tidak memakai minyak wangi, tidak bercelak, tidak memakai mungkin henna, ya. Tidak memakai pakaian yang berhias. Ya, itu wanita yang ditinggal mati. Kalau wanita yang dicerai dan dalam masa iddah, cerai pertama atau cerai kedua, boleh berhias. Di rumahnya boleh berhias, sebaik-baiknya boleh, biar suami rujuk. Ya. Ada seorang istri yang ditinggal suaminya. Ya, ini suami meninggal. Ditinggal suaminya. Wanita itu tidak mau menikah lagi karena ingin menjadi istrinya di surga. Setianya. Tetapi dia takut kalau tidak menikah lagi akan ada fitnah syahwat. Yang ditanyakan, lebih baik menikah atau tidak? Kalau seperti yang ditanyakan, maka lebih baik menikah lagi. Lebih baik dia menikah lagi. Kenapa? Ya, kita lihat wanita-wanita para sahabat radhiyallahu anhunna, ya kan? Mereka adalah istri para sahabat. Dan mereka setelah ditinggal mati oleh sang suami, dia menikah lagi. Umumnya seperti itu. Ada sebagian yang tidak, tapi dari kisah-kisah kebanyakan mereka menikah lagi. Apa sebabnya? Mungkin ini diantar sebabnya karena ujian cukup berat. Ujian dalam hal ini cukup berat. Banyak hal, yakni keberadaan suami sangat membantu dari berbagai sisi. Jadi kalau pertanyaannya sebagaimana yang ditanyakan di sini, maka lebih baik dia menikah lagi. Bolehkah seorang wanita berziarah kubur untuk mendoakan suaminya yang meninggal? Diperbolehkan asal tidak sering-sering. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah wanita yang sering-sering ziarah kubur. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Kalau sesekali diperbolehkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ya apa berziarah kubur, apa doanya?" Kemudian Nabi mengajari doanya. Pertanyaan dari seorang wanita yaitu Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa dibolehkan seorang wanita berziarah kubur. Tanya berikutnya, wajibkah seorang istri mengembalikan mahar atau mas kawin kepada suami saat istri sudah minta khulud? Kalau khulud, ya memang istri mesti mengembalikan maharnya. Seperti yang kita terangkan, bahwa dulu Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut yang istrinya khulu' ataruddina alaihi, kepada wanita itu ya, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang dulu menjadi mahar ketika dia menikahi kamu? Wanita itu menyatakan siap. Nah, jadi dalam proses khulu', wanita yang ingin minta dilepaskan dari ikatan pernikahan, maka wanita itu mesti mengembalikan mahar. Namun itu semuanya harus dilakukan secara ke pihak-pihak resmi ya. Ke pihak-pihak resmi, ke KUA kalau di tempat kita ya, supaya tidak ada permainan-permainan. Karena mungkin kalau suami tiba-tiba minta dikembalikan, istri khulu kembalikan, tidak ada orang yang tahu ya, lewat seminggu, 10 hari, 15 hari sudah mau kembali lagi, diam-diam juga. Apa ini? Seperti ini mempermainkan hukum ya, seperti orang yang mudah mencerai, mudah rujuk juga, entah cerainya mungkin sudah berapa kali. Nah, ini enggak benar seperti ini. Jadi ada proses ya. Apakah bila suami menjatuhkan talak satu lalu enggan untuk rujuk, apakah langsung jatuh talak dua? Tidak. Tapi si wanita tersebut menjalani masa iddah seperti yang tadi kita sebutkan. Sang suami mencerai dengan cerai pertama. Ya. Di masa suci yang belum digauli. Kemudian berjalan waktu, haid yang pertama ya, setelah itu. Kemudian suci, kemudian haid yang kedua. Kemudian suci, kemudian haid yang ketiga, suami tetap belum merujuk. Selesai dari haid yang ketiga sudah putus. Begitu ya. Sudah putus, sudah bukan istri lagi. Tidak perlu cerai kedua kalau suami gak mau rujuk, gak perlu cerai kedua. Sudah, cerai pertama dan biarkan, gak usah rujuk. Bagaimana ketika kita diminta jadi perantara untuk menjodohkan ikhwan supaya nikah dengan akhwat, khawatir salah langkah menjadi penyebab perceraian? ya kalau khawatir takut ya, ya tidak usah. Kenapa repot? Biar yang lain ya. Karena ini termasuk yang muskilah, yang rawan ya. Yaitu kalau cocok dia enggak dapat apa-apa, kalau enggak cocok dia yang disalahkan. Mak jomblang itu seperti itu. Ya. Itu kalau khawatir. Kalau dia orangnya baik, jujur, dia calon suami baik, jujur, pihak calon istri juga seperti itu, semuanya orang-orang baik, dia perlu dibantu. Ya, kalau memang dia mampu dengan cara-cara yang syar'i. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran, cari selamatnya lebih bagus ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.